Apakah benar musibah-musibah yang kita terima terus-menerus itu tanda bahwa kita sebelumnya banyak dosa? Tidak bisa dipastikan, tapi ya mungkin saja. Tidak pula kita memastikan sebaliknya bahwa musibah itu adalah murni ujian yang dengannya seorang diangkat derajatnya, juga tidak. Tapi seorang muslim hendaknya diantara khauf dan raja, antara rasa takut dan cemas dan rasa berharap, sehingga ketika ada musibah dia khawatir jangan-jangan memang ada dosa-dosa yang dulu kita lakukan. Belum mesti dosa yang baru kita lakukan, tapi mungkin dosa yang sekian tahun lalu telah kita lakukan, bisa jadi baru ada hukumannya dari Allah Azza wa Jal setelah itu. Namun juga di sisi yang lain dia berharap bahwa musibah ini yakni sebagai sesuatu yang bisa meninggikan derajatnya di sisi Allah Azza wa Jal ketika dia menghadapinya dengan sabar.